di mato, ndake di hati. Marilah samo deda menggenggam janji. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jolambe pinta baku. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jolambe pinta baku. Kan tak mungkin terhapus.